Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوة الله رحمني ورحمكم الله pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam keutamaan, bahkan yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kebaikan, baik yang terkait dengan urusan-urusan dunia kita, lebih-lebih yang terkait dengan urusan agama kita. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sudah semestinya lah untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanatillah, hafidhakumullah ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini, kita ingin sama-sama mengambil faedah dari sebuah hadis, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang mendapati ketiga perkara tersebut itu ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selanjutnya, Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Adapun perkara yang kedua dia mencintai seseorang di mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ayyakraha ayya'uda ilal kufr ba'da anqadahu Allah minhu kama yuqdhafa fil nar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah atau taufik kepada dia, menyelamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana tidak sukanya dia, bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah taala. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini adalah sebuah hadis yang agung. Terdapat di dalamnya prinsip-prinsip yang agung yang terkait dengan prinsip-prinsip agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam awal hadis ini menyatakan, "Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman," barang siapa yang mendapati ketiga perkara ini, ketiga prinsip ini ada pada dirinya, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman di dalam hatinya. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah ta'ala. Prinsip yang pertama di dalam hadis yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yani prinsip mahabbah, prinsip kecintaan, bahwasanya kecintaan yang paling tinggi yang ada di dalam hati seorang hamba adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, inilah ciri khasnya seorang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Walladzina amanu ashaddu hubba lillah." Sedangkan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah ta'ala. Tentunya pengakuan kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang paling tingginya, bukan hanya pengakuan saja, wajib untuk dibuktikan di dalam seluruh kegiatan-kegiatan dia, amalan-amalan dia di dalam kesehariannya. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah ta'ala. Karena kecintaan itu adalah di dalam hati, maka kebenaran kecintaan seorang hamba dengan kecintaan yang tertinggi terhadap Rabbnya Allah Azza wa Jalla dibuktikan dengan berbagai macam amalan. diwujudkan dengan berbagai macam ketaatan. Ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Apakah diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah salat? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, La tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu melalaikan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya zikrullah yang paling utama setelah seorang hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga ibadah-ibadah salat wajibnya. Jangan sampai anak-anak kita dan harta-harta kita melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Salat-salat wajib kita. Barang siapa yang sampai harta-hartanya dan anak-anaknya melalaikan dia dari ibadah salatnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kalian. Dan salatul wusta, yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh. Perhatikanlah ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Ibadah salat lima waktu kita yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita menjaganya. Bahkan salah satu ciri dari ciri-ciri orang-orang yang beriman yang akan menjadi pewaris Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Walladhinahum ala salawatihim yuhafidhun, yaitu orang-orang yang menjaga salat-salat wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. Dijaga. Ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Demikian juga kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kecintaan yang tertingginya diwujudkan pula dengan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Dan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Baik ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, fi'liyah yang berupa perbuatan-perbuatan, amaliyah yang berupa harta, maka seorang hamba semakin sempurna di dalam menjaga ibadah-ibadahnya ibadah yang wajibnya maka dan ibadah yang sunnahnya, maka yang demikian ini menunjukkan kebenaran kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah, hafidhakumullah ta'ala. Dan di antara konsekuensi daripada konsekuensi-konsekuensi seorang hamba yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajibnya dia untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tidak ada makhluk yang lebih dia cintai sebagai wujud, sebagai konsekuensi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi, menyamai kecintaan dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Tidaklah salah seorang di antara kalian akan menjadi seorang yang benar-benar beriman sampai aku adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh umat manusia. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun sebagaimana yang dituntut kepada seorang hamba tatkala dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib seorang itu mewujudkan, membuktikan, merealisasikan apa yang menjadi kecintaan dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan beriman kepadanya, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, beramal dengan sunnahnya, membela sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwana fillah, hafidhakumullah ta'ala. Bahkan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kejujuran, kebenaran, pengakuan kecintaan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wana fillah, hafidhakumullah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yuhibbukum Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Minimal 3 buah yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia benar-benar mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanatillah hafidhakumullah, yang pertama akan membuktikan kebenaran pengakuan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai dia. Dan yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Perhatikanlah ikhwanatillah hafidhakumullah, prinsip yang agung ini. Maka kita belajar, yakni akidah yang benar, mempelajari pelajaran tauhid yang benar, maka yang demikian ini adalah upaya mewujudkan prinsip yang mulia. Kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para ulama dalam rangka mewujudkan prinsip yang mulia. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala, yang dengannya kita akan semakin merasakan manisnya iman yang ada di dalam hati. Hati kita yang dengannya insya Allah ta'ala akan semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya menjadikan kita insya Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan kita semakin kokoh di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan yang sempurna. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faqih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia alim di dalam agama. Tidak mungkin seorang ini menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak mungkin seorang ini menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, dengan belajar. Ikhwanatillah hafidhakumullahu ta'ala. Adapun prinsip yang kedua yang terdapat di dalam hadis yang mulia adalah prinsip bagaimana kita itu bermuamalah dengan saudara-saudara kita, sesama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dia mencintai seseorang, dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi daripada prinsip yang pertama. Apakah seorang suami mencintai istrinya? Demikian juga sebaliknya. Seorang istri mencintai suaminya. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Kita sebagai orang tua mencintai anak-anak kita. Anak-anak yang lahir dari tulang sulbi kita. Demikian juga yang prinsip yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana kita sebagai anak mencintai kedua orang tua kita. La yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam kita itu hidup bermasyarakat. Maka kita mencintai tetangga-tetangga kita. Dan semestinya pula tetangga-tetangga kita mencintai kita. Tidaklah mencintai kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai rakyat mencintai aparat kita, mencintai pemimpin-pemimpin kita, tidaklah kita itu mencintai mereka kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta bukan karena harta, cinta bukan karena tahta, cinta bukan karena organisasi yang sama, cinta bukan karena perkara-perkara dunia yang lain. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Nah, kecintaan kita terhadap saudara kita karena agama, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini pun memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mulia. Baik, ikhwana fillah, hafidhakumullah. Jangan sampai seorang hamba itu hanya mengaku cinta. Apakah dia mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai saudara-saudaranya, karena agama hanya pengakuan semata. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkanlah oleh kalian bukti-bukti yang membenarkan pengakuan kalian kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang jujur. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Cinta kita terhadap saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala menuntut bukti-bukti yang mulia. Apakah diwujudkan dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian itu saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Qana billah, hafidhakumullah. Ta'awun ini mencakup berbagai macam sisi. Bisa diwujudkan oleh dengan apa saja. Baik sesuai dengan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seorang hamba. Karena ta'awun alal birri wa taqwa adalah termasuk bagian dari iman, bagian daripada taqwa, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Diwujudkan pula dalam bentuk tanasuh, saling menasihati. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu amalan yang tatkala kita itu beramal dengannya, menyelamatkan kita dari kerugian yang nyata. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang amat sangat pendek, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Demi masa, sesungguhnya umat manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan mereka itu beramal dengan amalan yang saleh. Dan terdapat di dalam surat yang mulia ini, di antara perkara yang menyelamatkan seorang hamba dari kerugian adalah saling mewasiatkan, saling menasihatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Hidupkan dalam kehidupan keluarga kita. Ta'awun alal birri wa taqwa. Hidupkan di dalam kehidupan keluarga kita. Pada khususnya tanasuh. Kita siap untuk menasihati istri-istri kita. Anak-anak kita. Demikian juga kita tanamkan kepada mereka untuk memiliki keberanian di dalam mewujudkan kecintaan mereka dalam bentuk nasihat mereka kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Di dalam bermuamalah, di dalam kita itu hidup bersaudara pun juga demikian. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Adapun prinsip yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyakraha ayya'uda bil kufri ba'da an qadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdafa fil nar. Ya amat suka, amat benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayatu taufik kepada dia. Sehingga dia meninggalkan kekafiran itu. Masuk Islam, beriman, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api. Qanatillah, hafidhakumullah. Kalau kita perhatikan latar belakang hidup kita. Kalau bukan karena hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dulu sebelum mendapatkan hidayah atau taufik bergelimang di dalam berbagai macam bentuk kekafiran. Bergelimang di dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Berkelimang di dalam berbagai macam bentuk kebedaan. Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pula berkelimang kita dengan berbagai macam dosa. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita. Bukan semata-mata kebaikan kita. Bukan karena harta kita, kecerdasan kita. Bukan karena faktor diri kita. Akan tetapi karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatu taufik dari Allah azza wa jalla yang Allah karuniakan kepada kita, demikian juga rahmahnya, niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ikhwana fillah, hafidhakumullah. Perhatikanlah di dalam kehidupan kita masyarakat yang berkelimang di dalam kebodohan. Perhatikanlah ikhwana fillah, hafidhakumullah. Walaupun kaya, berkelimang di dalam berbagai macam bentuk dosa. Perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas, namun kecerdasannya tidak diletakkan pada perkara-perkara yang semestinya. Ikhwana fillah, hafidhakumullah, sehingga termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian dan rahmahnya, maka sungguh-sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Mengikuti rayuannya syaitan. bisikannya syaitan baik dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Qanatillah hafidhakumallahu ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya mengingatkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka para sahabat, khususnya adalah para sahabat Ansar yang terdiri dari dua kabilah, Aus dan Khazraj. Ikhwanatillah hafidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wazkurullah. Allah ingatlah, wazkur ni'mat Allahi alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Kalian dulu sebelum mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian saling bermusuhan. Kalian ikhwanatillah hafidhakumullah saling bermusuhan, saling mengalahkan, saling menindas. Ikhwanatillah hafidhakumullah ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian. Maka dengan sebab nikmat dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kalian itu bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, kalian dulu berada di pinggir jurang neraka. Kalian berkelimang di dalam syirik. Kalian berkelimang di dalam kufur, berkelimang di dalam bid'ah, berkelimang di dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Kalau kalian itu sampai mati dalam keadaan demikian, maka kalian masuk ke dalam neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Demikian juga, ikhwanatillah hafidhakumullah, sudah semestinya kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Baik, dengan mempelajari agama semaksimal mungkin agar kita semakin hari semakin kuat ilmiah kita. Yang dengan semakin kuat ilmiah kita, ilmunya kita akan semakin menguatkan amaliyah kita, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar, beramal, dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki, yang abadi bagi kita, hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan yang ada di sisinya, di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yakni perkara yang menjadi penentu. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia. Dan di akhirat tatkala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita itu betul-betul berpegang teguh dengan agama. Ikhwana fillah hafidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka itu tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, dengan kekafiran, dengan kebid'ahan, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan yakni keamanan di alam kuburnya, dan tak kala mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia dia mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fillah, habibakum Allah taala. Inilah ya sedikit yang dapat kita pelajari dan kita ambil manfaat dari hadis Anas bin Malik yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, kemanfaatan kepada kita, sayyid, untuk semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan, kekhilafan barangkali terselip padanya, maka yang demikian itu adalah dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.